ada Ramayana, ada Apache, ada Perdana Rekod Surabaya, Keri Mahesa, Ngu Palapa. Selamat malam Bajo Mulyo, kita rayang lagi ya bareng Ngu Palapa. Sonia, hai.